Apakah boleh memakai cincin tunangan? Apakah boleh memakai cincin tunangan? Pertama, sebelum kita jawab tentang cincin ini, tunangan tersebut perlu dilihat. Apakah tunangan yang dimaksud adalah berpacaran, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang sekarang, maka hal itu diharamkan di dalam Islam. Itu termasuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan, Bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpacaran, Kemudian berikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, berpegangan tangan, kemudian bahkan sampai berdua-duaan, ini adalah semua hal-hal yang dilakukan orang pacaran dan terlarang di dalam Islam. Dan sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin itu menyusahkan, menyusahkan hal yang disyariatkan dan memudahkan hal yang tidak disyariatkan. Menyusahkan hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan hal yang merupakan maksiat, di mana sebagian masyarakat ketika melakukan satu pernikahan itu dipersulit, dipersulit dengan jumlah mahar yang besar, atau jumlah uang belanja yang besar, tetapi kemaksiatan justru dipermudah, ketika anaknya berpacaran dia biarkan saja, Anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya, dibiarkan begitu saja. Ini sangat disayangkan sekali. Adapun tentang cincin tunangan, telah pernah kita jelaskan dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Itu ada tiga hukumnya kata beliau, Yang pertama, kalau diyakini bahwa cincin tersebut bisa melanggengkan hubungan antara pasangan ini, maka hal tersebut seperti jimat, Berarti dia meyakini cincin tersebut bisa mendatangkan satu kemanfaatan, Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia tidak meyakini hal tersebut, maka tetap saja itu termasuk kategori tasyabbuh bin nasara, Mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Karena tukar cincin itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani, Kemudian yang ketiga, kalau cincin itu terbuat dari emas, maka diharamkan bagi laki-laki untuk mengenakannya. Yang keempat lagi, kita tambahkan, kalau mereka saling berpegangan untuk memasukkan cincin, Biasanya laki-laki memegang tangan pasangannya untuk memasukkan cincin, dan demikian pula wanita, memegang tangan pasangannya untuk melakukan memasukkan cincin tersebut, padahal mereka belum terikat dengan tali pernikahan, berarti mereka telah melakukan satu pelanggaran yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan haramnya berjabat tangan dengan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ini teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak termasuk sunnah sedikit pun, tidak termasuk bagian dari ajaran Islam berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, atau bukan suami istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan peringatan yang keras dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min al-hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik dibanding dia memegang seorang wanita yang bukan atau yang tidak halal baginya. Jadi ini beberapa bentuk keharaman di dalam perbuatan tukar cincin ini. Baik. Demikian wallahu alam.